Social. Dengan dia ternyata pembelon, pembelon itu juga. Ini saya kena. Tak boleh, tak tahu. Jadi ini, ini disiara. Dengan dia lah, namun ini kita ini tempat tempoh. Anak yang punya anak dan penjara korban yang lain itu juga. Saya amni rakan juga punya. Jadi dia adalah nama nama pakai nama. Tak dia ada kesel. Kon rakan itu berapa? Tapi nak. Mana boleh begitu lawan yang tuan tu pak? Jadi pada jaya lagi hanya siapa lah? Mereka muka sihir. Berani tak? Mana kan? Jadi lagi yang nak? Jika kita mau, siapa ada? Kalau yang begini nama, ini asli. Jangan kau ni jangan kau ni. Aduh, kau dah mati lagi kau dah aku. Ibu yang wajah dia Allah, ibu yang wajah dia. Wajah dia Allah. Kalau yang itu tidak Allah, saya bukan lagi sedih. Kalau tidak berjalan, tak akan Allah. Wajah manusia lalu manusia lah, lawan yang sabuk beratnya, apa ber? Ajar manusia dengan kami mahu waktu ini, manusia itu pulau. Manusia itu pulau ini dan manusia lah. Saya dan makam manusia lah. Kalau yang berkuasa mu, lupa kita mulak, manusia waktu ini. Saya ada makam dengan dia. Kamu ada ni kau jamu, ni kau jamu dengan non kau buat. Tapi kau ni non yang buat apa dia? Siapa nanya? Bawa tu dunia, dunia lama-lama ni. Yang kau ni kita ni kubur, kau ni ada nanti, saya tak minta. Tahu kan orang orang itu ini berani, mau nak tu mau, jangan ada orang ambil orang, sudah berbijak, satu kotor, sudah berbijak, satu kotor, kalau ni, lain-lain berbijak, lain-lain kotor ke, siapa yang jual orang, dari kotor, dari kotor, dari kotor dia. Tapi mana saya kurang tu ni barang tak nak orang tu. Tapi tu barang orang tak bayar. Masa mana? Kalau tu pergi kurang tu ni. Barang tak bayar apa nak? Barang tu saya kurang tu ni. Saya kurang ni mana? Saya kurang ni mana? Siapa nak jadi orang tu? Cepat buat tu kami yang lah. Dan kalau tu lagi macam mana? Baik kami ini pun cokelat, jalan kami cokelat, bangun kami ini jam jam ini, kami ini jalan, jok jam ini adalah jam yang jalan kami. Mata bokut sehingga kami ini jalan mengurus ini dan ajar rumah. Bokut dia kami ini jalan mengandang di rumah. Bokut dia kami ini jalan sebuah umur rumah. Bokut jalan itu panjang, jalan panjang, bukit jalan kami ini jam yang kami ini lah. Bokut nak bokut jalan itu ajar. Mana boleh jumpa? Kami dah bukan jumpa jama. Walaupun berjaya satu nih, semua badan kami selalu berubah. Kesayangan hati hati tak ni pasti berubah dengan terdapat. Amal jari, iman jari, tiada lagi. Bahkan semua dengan doa kami saja. Mulai dari berdiri tu, lanjut lagi amal makan lagi amal waktu jam yang sama pada.